Di saat kau pergi meninggalkanku, hancurnya hati, menusuk jiwa. Tiada lagi cinta di dalam hidupku. Semua telah menjadi kenangan. Kini ku kesepian tanpa dirimu. Semakin sayu tentang sejadah cinta untuk selalu dapat mendoakanmu di setiap jejak langkahmu. Semoga kau sejahtera dengannya. Semoga kau ditempatkan di antara orang-orang yang terpilih. Cinta sejatiku.